Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wadahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syaral umuri muddatsatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wadifillah, hadirin barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih dimudahkan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pelajaran terakhir adalah hadis Anas, yaitu hadis tentang sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu di nafsi, muttafaq alaih. Tidaklah sempurna iman, ya, salah satu dari kalian. Tidaklah sempurna iman, salah satu dari kalian. Hatta yuhibba li akhi, sehingga dia mencintai saudaranya seiman. Saudaranya seiman. Ma yuhibbu li nafsih. Naam, sebagaimana dia mencintai dirinya dalam kebaikan. Hadis muttafaqun alaihi barakallahu fik. Dimasukkan dalam bab ta'zim hurumatil muslimin, pengagungan terhadap kemuliaan kaum muslimin, bahwa termasuk di antara memuliakan kaum muslimin, mukminin adalah mencintai mereka dalam kebaikan. Mencintai mereka dalam kebaikan. Kalau kita diberi oleh Allah Ta'ala suatu kebaikan, kita pun senang jika saudara seiman mendapatkan kebaikan tersebut. Maka ini termasuk di antara kesempurnaan iman kita, mencintai saudaranya dalam kebaikan sebagaimana mencintai dirinya mendapatkan kebaikan. Barakallahu fik. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Wa anhu dan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Naam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman au madluma. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu, ya. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu. Zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang dalam keadaan zaliman, berbuat kezaliman. Nah, tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman. Au madluman, atau orang yang terzalimi. Tolonglah saudaramu yang dalam keadaan berbuat zalim, atau orang yang terzalimi. Baik. Atau orang yang terzalimi, tolonglah saudaramu. Nah, ini perintah. Faqala rajulun. Maka bertanya seseorang, ini seorang sahabat, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Ya, maka kata Anas, bertanyalah seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ansuruhu, saya akan menolong orang yang apabila kana madluma, orang yang apabila terzalimi, saya akan menolong. Naam, saudara yang dalam keadaan terzalimi. Ya, kita tahu orang terzalimi orang lemah. Saya akan menolong saudara yang dalam keadaan terzalimi. Nah, jelas. Kalau orang terzalimi, saya bisa menolong. Ara'aita in kana zaliman kaifa nansuruh, kaifa ansuruh. Nah, sahabat memperjelas, bagaimana ara'aita, bagaimana menurut anda, in kana zaliman, jika dia orang yang zaliman, berbuat zalim, bagaimana menurut anda jika orang itu orang yang berbuat zalim, kaifa ansuruhu, bagaimana saya menolongnya, bagaimana saya akan menolongnya. Nah, maksudnya kalau ini orang berbuat zalim, bagaimana saya akan menolong. Ya, karena kalau saya menolong orang terzalimi, orang lemah, paham. Tapi bagaimana menolong orang berbuat zalim? Ini yang muskil bagi sahabat ini. Gimana cara menolong saya? Maka qala, Nabi menjawab, "Naam, tamna'uhu. Ta'juzuhu. Kamu menghalanginya. Au tamna'uhu, atau mencegahnya. Kamu menghalangi atau mencegahnya minal dhulam, dari kezaliman. Kamu menghalangi atau mencegah atau menghalanginya dari kezaliman. Faina dzalika nansuruh. Maka itulah bentuk kita menolongnya. Faina dzalika nansuruh, maka itulah bentuk kita menolongnya. Rawahu al-Bukhari, hadis Bukhari. Ikhwatil kiram, hadis Anas ibn Malik ini masuk dalam bab al-madzalim. Masuk dalam bab al-madzalim, berbuat zalim. Apa itu berbuat zalim? Apa itu zalim? Ya. Berbuat zalim, berbuat kezaliman, ya. Ini madzalim jamak, ya. Jamak madzalim, madzlamah. Dari kalimat az-zulm. Az-zulm secara lughah, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Yang dimaksud az-zulm di sini adalah meletakkan sesuatu fi ghairi maudhi'ihi, bukan pada tempatnya. Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini zalim. Nah. Maka dalam hadis ini, seorang yang berbuat kezaliman, ya, yang seharusnya dia memuliakan, mencintai saudaranya, namun dia memberikan kezaliman-kezaliman. Ya, kezaliman banyak bentuknya. Ya. Yang pertama, kezaliman banyak bentuknya, seperti mendolimi jiwa, mendolimi jiwa, membunuh, menyakiti, ya, dengan sebab kezaliman, maka ini termasuk kezaliman. Ya, sampai-sampai disebutkan man jarrada dhahra muslim bi ghairi haq laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang jarrada dhahra muslim, dia itu membuka kain punggung seorang muslim, ya, disakiti, ya, untuk disakiti, dibuka bajunya lalu dipukul, ya, untuk dipukul tanpa sebab yang hak, ya. Nah, kalau dibuka bajunya, dipukulnya lebih sakit. Man jarrada dhahra muslim, siapa yang melepas punggung, kain punggung seorang muslim, untuk didolimi, dipukul tanpa hak, maka kata Nabi, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Allah, dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah itu murka. Dalam keadaan Allah itu murka, memukul punggung, ya, sampai terasa sakit. Naam, dalam bentuk kezaliman, bukan sedang latihan apa namanya bela diri, tapi memang mendzalimi. Ya, ini kata Nabi, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka. Ya, maka jangan sampai seorang menyakiti fisik badan orang, ya, walaupun bentuknya tadi memukul, ya, dengan kezaliman, atau mendolimi harta orang, kalau tadi fisik dipukul, atau mendolimi harta orang, ya, dalam hadis maniqa taqa'a shibra. Manik tato'a shibro, siapa yang mengambil satu jengkal minal ard, dari tanah, ya, mengambil satu jengkal tanah, zulman dalam keadaan berbuat zalim, merampas hak tanah orang lain walaupun satu jengkal, shibr. Maka kata beliau alaihi salatu wasalam, tawwaqahullah, Allah kalungkan. Tawwaqahullah, Allah kalungkan. Naam, iya, kepada orang itu yaumal qiyamah min sab'i aradin, min sab'i aradin, Allah kalungkan di lehernya di hari kiamat, kata beliau, yaumal qiyamah min sab'i aradin, 7 lapis bumi. Hadis Bukhari wa Muslim. Diazab, diazab, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi, ya, di hari kiamat. Merasakan beratnya perbuatan zalim di dunia. Hakadha. Kadang mendzalimi badan, mendzalimi hak, walaupun kecil. Tanah 1 jengkal, kecil, ya, tidak sampai 1 hektar, 1 jengkal saja. Tapi zalim dia, mengambil hak orang, merampas hak tanah orang, sehingga ini akan mendatangkan murka yang besar di hadapan Allah di hari kiamat. Oleh karena itu, bentuk kezaliman bisa menimpa dalam bentuk pada fisik, bisa menimpa pada bentuk apa tadi? Harta. Iya, pada harta. Nah, maka ikhwati fillah, berhati-hati dari berbuat kezaliman. Iya, berhati-hati dari berbuat kezaliman. Dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi hadis Anas. Kita bacakan penjelasan Syaikh Utsaimin. Amma hadisu Anasi atsani min qawli nabiyyi alaihi salatu wassalam. Adapun hadis Anas yang kedua ini dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda beliau? Unsur akhaka zaliman, tolong, tolong saudaramu yang dalam keadaan berbuat zalim. Tolong dia, ya, ditolong. Orang sedang berbuat zalim, ditolong. Au madluman, atau orang yang dalam keadaan terzalimi. Yang dimaksud menolong, an-nasr, apa yang dimaukan dengan menolong, an-nasr, bimakna ad-difa'. Yang dimaksud menolong di sini adalah ad-difa', membela, anil ghair, kepada orang lain, membela terhadap orang lain. Ai daf'u ma yadurruh. Yang dimaksud daf'u ma yadurruh, menolak perkara yang akan membahayakan. Perkara yang akan membahayakan, menolak perkara yang akan membahayakan saudara kita. Di sini unsur akhok, tolonglah, belalah saudaramu, bantulah saudaramu untuk ditolak perkara yang membahayakan. Ai idfa' ma yadurruh, sawa'un kana dhaliman aw madluman. Baik, baik itu pihak orang yang berbuat zalim atau pihak yang terzalimi. Orang yang berbuat zalim tadi ancamannya berat, memukul, membuka baju supaya saudaranya dipukul dengan zalim supaya lebih sakit. Ini ancamannya berat, Allah murka. Mengambil hak tanah orang 1 jengkal dikalungkan di lehernya, ini berbuat zalim, berat azabnya. Ini harus ditolong, saudara kita harus ditolong ini. Ya. Au madluman, atau pihak yang terzalimi. Faqala ya Rasulullah, araita in kana zaliman fa kaifa ansuruh. Wahai Rasul, ini orang berbuat zalim. Ya. Jika orang itu berbuat zalim, kalau orang itu berbuat zalim, kaifa ansuruh? Bagaimana saya akan menolong? Walam yakul ansuruhu, bal qala kaifa ansuruh, yakni saansuruh, maksudnya saya akan menolongnya. Walakin akhbaruni kaifa ansuruh, Namun di sini qala, Nabi menjawab, cara menolong orang berbuat zalim adalah tamna'uhu, kamu mencegah. Jangan sampai berbuat zalim. Kamu lihat teman kamu sedang memukuli temanmu, ya, karena kecil dia lebih besar. Kamu lihat, antum dekati ya akhi, taqillah, bertakwalah kepada Allah, ya. Berbuat zalim, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Takutlah kepada Allah berbuat zalim, karena kegelapan di hari kiamat yang akan didapat. Berhentilah, ya. Kita menghentikan orang berbuat zalim, menolong dia bertambah dosanya. Karena dosa membahayakan dia, ya. Apalagi yang dipukul anak kecil. Dan anak kecil punya orang tua. Ketika orang tua lapor kepada pihak berwajib, kamu akan dapat bahaya, ya. Kalau tidak terima orang tuanya, kamu bisa diancam dengan ancaman berat dari pihak penguasa, ya. Hati-hati, bahaya bagi kamu, ya. Cegahlah dia. Ini seharusnya seperti itu seorang mukmin. Jangan membiarkan orang lain berbuat zalim. Cegah. Cegah. Au qala ta'jizuhu, ta'jizuhu, atau kamu menghalang, mencegahnya, menghalangi atau mencegahnya minal dhulm. Fa inna dhalika nansuruh. Itulah bentuk kita menolong kepada orang berbuat zalim. Nah, barakallahu fikum. Fa idza ra'aita hadzal rajula, sehingga Syekh mengatakan, kalau kamu lihat ada seorang yuridu ayatadiya, dia ingin mengganggu, mengganggu alannas, kepada manusia, fatamna'uhu, kamu cegah. Fahada nasruh, inilah bentuk kita menolong orang berbuat zalim. Ai bi antamna'uhu, yakni dengan kamu menghalang-halangi dia berbuat kezaliman. Ya. Ini bentuk menolong saudara kita yang berbuat zalim. Ya, baik mendolimi harta orang. Kalau kita lihat dia mencuri harta orang lain, antum cegah dia. Dinasihati atau antum sampaikan kepada pihak berwajib agar saudara kita jangan mengulangi perbuatannya. Mimbab dalam bentuk nasihat. Kalau kita mampu, langsung cegah. Kalau kita tidak mampu, maka kita berusaha apa yang kita mampu lakukan. Karena itulah barakallahu fikum, ini termasuk mimbab amar ma'ruf nahi mungkar. Mimbab amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkara, siapa yang melihat satu kemungkaran, ya, saudara kita berbuat mungkar, falyughayyirhu, maka rubah biyadihi, dengan tangannya. Kamu maju, kamu stop, enggak boleh memukul saudaramu. Ya? Taib. Au kalau tidak fa'ilam tastati', kalau tidak mampu dengan tanganmu, fabilisanik, dengan lisan. Taqillah ya akhi. Nasihati, bertakwalah kepada Allah. Zalim enggak boleh. Ya. Kalau tidak mampu dengan lisan, fabi qalbi, dengan hati. Antum jangan malah nimbrung. Ya, sudah, kamu yang megang, saya megang, kamu yang mukul. Ayo, rame-rame. Nah, ini kamu ikut dapat dosa ya. Kenapa? Orang yang membantu kemungkaran, maka ini dapat bagiannya. Nah, maka bertakwa kepada Allah. Jangan membantu orang berbuat zalim. Membantu orang yang berbuat zalim, maka kita akan dapat bagiannya. Nah, karena apa? Karena ini termasuk ancaman. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan menolong, saling tolong menolong. Ya, sudah, kamu yang mengintai, saya ngambil. Jadi tiga orang dipasang. Kamu ngintai di jalan, saya ngintai di pintu, saya masuk. Nanti kalau ada orang datang, langsung kasih kode. Begitu. Tiga orang ini ingin bareng-bareng melakukan kezaliman, semua dapat bagian dosa. Kenapa? Ta'awun alal ismi wal udwan. Ikhwati fillah, cegah perbuatan zalim. Ini kalau orang itu berbuat zalim. Amma in kana madluma. Nah sekarang, apabila orang itu pihak terzalimi karena lemah, fanan suruh, maka kita pun berusaha menolong dia. Bagaimana? Antadfa'a anhu adzalim. Kamu mencegah dari orang ini, orang yang berbuat kezaliman. Orang yang berbuat zalim, kamu mencegahnya. Karena ini orang terzalimi. Kamu membantu agar terhalang dari orang yang berbuat zalim kepadanya. Barakallahu fikum. Wa fi hadza dalil. Sehingga dari hadis ini kata Syekh Utsaimin, dalil ala wujub nasril madlum. Hadis ini dalil wajib menolong orang terzalimi. Wajib menolong orang yang terzalimi. Apalagi kalau yang minta tolong saudara kita seislam. Dalam ayat, gimana ayatnya? Wa inistansarukum fiddin, wa inistansarukum fiddin. Apa lanjut ayat? Wa inistansarukum fiddin fa'alaikum an-nasr. Jika istansarukum meminta tolong, dia teriak minta tolong dalam urusan agama, ya, karena sebab urusan agamanya dia terdolimi, orang muslim terdolimi, ya, minta tolong, teriak, saya bantu nih, dibantu saya orang terdolimi, musuh-musuh, ya, muslimin menyakiti dia, mendolimi dia, teriak dia minta tolong kepada kita. Fa'alaikum an-nasr, wajib bagi kamu membantu, menolong dia. Ya. Adalah Mu'tasim. Mu'tasim itu khalifah, ya. Khalifah di masanya. Mu'tasim billah, seorang khalifah tiba-tiba terdengar suara. Kenapa? Seorang wanita kerudungnya dilepas oleh musuh kaum muslimin, ya. Dia dizalimi, kerudungnya dilepas. Dia pun teriak, ya Mu'tasimah. Apa maknanya? Ya Mu'tasimah, wahai Mu'tasim. Mu'tasim bila khalifah. Wanita ini lemah, terzalimi, teriak memanggil khalifahnya, ya Mu'tasimah. Mu'tasim ada di singgasananya, di khalifahnya, di tempatnya. Tapi laporan sampai kepada Mu'tasim. Maka Mu'tasim billah pun berusaha menolong wanita yang terzalimi. Musuh yang menyakiti kaum muslimin disiapkan oleh Mu'tasim pasukan. Karena orang kafir menyerangi. Disiapkan oleh Mu'tasim pasukan. Pasukan yang paling depan, ya, tidak terlihat oleh pasukan yang paling belakang. Apa maknanya? Pasukan yang terdepan tidak terlihat oleh pasukan yang paling belakang. Ini suatu keharusan bagi kita kaum mukminin, saling tolong menolong, ya. Apalagi orang terzalimi, orang lemah. Yang kedua, kata Syekh, wa ala hadis ini pula dalil ala wujub nasrid zalim ala hadzal wajhi alladhi taqarahu an-nabi. Hadis ini pula menunjukkan wajibnya menolong orang yang berbuat zalim, ya, sebagaimana bentuk yang disabdakan oleh beliau mencegah atau menghalangi, ya. Faedah berikutnya, hadis ini pula menunjukkan wujub al-amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Wujub al-amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Iya. Sebagai bentuk rasa cinta tentunya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Karena perbuatan zalim kemungkaran. Orang yang berbuat zalim berbuat kemungkaran, maka harus diingkari, dirubah, ya. Apalagi ya kita mampu mencegahnya. Apalagi kita mampu membantu saudara kita. Ya. Sampai-sampai kata Nabi, man farroja'an muslimin kurbah. Siapa yang membantu saudaranya muslim yang dalam keadaan kesempitan, min kurabid dunya, dari kesempitan urusan dunia, ya, dia ditimpa kesempitan, berat urusan, ya, karena didolimi saudaranya misalnya, dia mau minta tolong ke siapa, ya, ditimpa oleh musibah berat, apa itu? Terdolim. Maka kalau kita seorang muslim mampu membantunya, maka kata Nabi, apa kata Nabi? Farrajallahu anhu kurbah. Allah akan bukakan untuk dia kesempitan-kesempitan, dimudahkan bagi dia kesempitan-kesempitan, min kurabi yaumil qiyamah, kesempitan yang akan dihadapi pada hari kiamat. Inilah min babil ihsan, inilah dalam bentuk berbuat ihsan. Iya. Kalau kita mampu melakukannya, menolongnya, kita bantu. Nah, kita cegah. Adalah seorang berbuat zalim kepada tetangganya. Tetangganya selalu mendoliminya. Ya. Maka tetangga ini mau mencegah susah, karena sudah berulang kali. Bagaimana orang ini berusaha mencegah tetangganya? Barang-barang yang ada di rumah dikeluarkan ke halaman. Dikeluarkan semuanya barang. Setiap kali ada orang lewat, kenapa? Barang-barang rumah kamu dikeluarkan. Ya, tetangga saya tidak kuat terdolimi oleh tetangga saya. Setiap kali orang lewat mendoakan laknat. Semoga tetanggamu itu ditimpa laknat oleh Allah. Setiap kali orang lihat, kenapa kamu di seperti ini? Tetangga saya mendolimi saya. Lewat lagi orang, kenapa kamu seperti ini? Tetangga saya mendolimi saya. Ada susah dinasehati. Maka barakallahu fikum, setelah itu laki-laki ini pun berkata, masuklah. Masukkanlah barang-barangmu ke dalam rumahmu. Ya. Saya tidak akan mendolimi kamu lagi. Ya. Kadang seperti itu. Ya. Kadang orang akan berhenti dari berbuat dolim setelah kita melakukan sesuatu yang agar dia berubah. Ya. Siapa yang tidak takut didoakan laknat oleh saudaranya. Ya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, orang yang lemah jangan dianggap remeh. Orang yang lemah jangan dianggap remeh. Kenapa? Fa inna da'watal madlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Apa kata Nabi? Fattaqu da'watal madlum. Fattaqu da'watal madlum. Takutlah kepada Allah dari doa orang terzalimi. Ya, terzalimi. Dia sebenarnya mampu mengembalikan utang-utangnya. Kita meminjamkan uang, tafadhol, pakai saja. Tafadhol, pakai saja. Sebagai bentuk menolong. Suatu saat saudara ini ditimpa kesempitan, dari kesempitan dunia. Iya, dia butuh uang untuk menyelesaikan urusannya. Sementara saudaranya yang sebenarnya mampu mengembalikan utang-utangnya, ya, tetapi dia selalu menghindar, menghindar dan menghindar. Ya. Dikatakan tidak mampu mengembalikan, dia mampu bergonta-ganti HP-nya, motornya. Sebenarnya dia mampu, tetapi menunda-nunda. Sehingga kata Nabi pun diingatkan, matalul ghaniyyi dzulmun. Matalul ghaniyyi dzulmun. Apa itu matal? Matal yakni seorang menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan mampu. Dia mampu, tapi dia panjangkan waktu mengembalikan. Nah, ini dzulmun. Kata Nabi, dzulmun itu perbuatan apa? Zalim. Nah, perbuatan zalim, hadis Bukhari. Oleh karena itu kita harus ingatkan, ya akhi, taqillah. Ya, kita juga yang diingatkan takut kepada Allah. Jangan-jangan doa saudara kita yang terdolimi langsung kabul. Na'udzubillah. Karena Allah sudah terdolimi lemah, dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Karena tidak mampu, dia berbuat banyak, hanya mengeluh kepada Allah. Maka harus takut dari orang yang terzalimi. Demikian insyaAllah beberapa faedah yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh bagi kita semuanya. Bila mana ada salah dan kurangnya, ya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita masuk salat Isya, seperti biasa hadis kita murojaah, ya. Hadis kita murojaah. Baik. Kita murojaah dari tulab yang bajunya apa ya? Bajunya warnanya apa ya? Merah. Yang bajunya merah berdiri. Yang bajunya warnanya merah berdiri. Tafadhol. Ada yang bajunya merah? Ya, Ayub. Ayub. Siapa lagi ini? Haris, Ayo, Fazal berdiri, Mas. Yang bajunya merah berdiri menghafal hadis.